yang kau cari di sini. Hati ini telah kau dustai. Sekian lama kesepian ini, tanpa sebab cintaku kau nodai. Biarlah kini ku coba menyayangi sebuah nama penggantimu. Ku hapus sudah kenangan yang lalu, jangan lagi kau menangis untukku. Kebahagiaan.